Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hadi qalbi bijahin nabi wa sahbihi wal ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yutab abar al-abidun dahirin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, ahlul baitnya serta pengikut-pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita, masukkan kita ke surganya bareng dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawan-kawan, adik-adikku sekalian, khoriji, khorijat, hafizakumullah. Di sini sekedar motivasi sebentar. Anak kepengennya juga minta satu waktu khusus buat kalian, nanti akan anak pikirkan juga apa ngaji akidah atau fikih, nanti lihat keadaan dulu lah ya, mungkinan malam minggu atau malam lain. Anak takutnya ganggu malam minggu kalian nanti. Tapi kalau di kakap nih malam minggu ngapain? Hah? Kemana nanti malam minggu, kemana? Anak nggak pernah malam minggu. Malam minggu di sini kan pernah, nggak ngerasain. Malam Jumat iya. Nah, malam minggu gak pernah. Tapi bismillah, ana punya sohib ada namanya Habib Mahdi bin Hamzah Segaf Bogor. Beliau pengajiannya, nama majelis taklimnya Syababul Khair, setiap malam minggu yang hadir 10.000 orang. Nah, ini nanti malam minggu besok akan menghadirkan Habib Bahar bin Smith sama Habib Hanif Alatos. Nah, nanti tanggal 20-an insya Allah kita akan mendatangkan Habib Hanif Alatos di Pontianak. Habib Hanif ini menantunya Habib Rizik, kebetulan satu kelas dengan ana, hanya saja ilmunya beda jauh. Baina sama wa lubang kubur. Kalau ana dulu pondok, baina sama wa sumur. Tahu sama? Sama itu langit. Baina sama wa sumur, antara langit dan sumur. Kalau ana enggak, lubang kubur, lebih jauh lagi. Nah, kenapa bisa sampai 10.000 yang hadir? Padahal mereka anak-anak muda. Dan uniknya malam minggu malah. Paham? Malam minggu. Malam minggu ini identik dengan malam huru hara lah. Malam-malam anak muda. Dan anak pernah mengalami umur-umur kalian. Pengen happy-happy kan? Pengen jalan-jalan. Nah. Ya kalau sekedar jalan-jalan ya mafi muskilah. Nah, tetapi kan malam minggu banyak sekali kerusakan. Ada yang pacaran, ada yang nyentuh sana, nyentuh sini. Ada yang obral paha, obral baju, baju-baju yang kayak abet kan. Macam banyak sekali kemungkaran, kerusakan yang terjadi malam minggu ini. Itulah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kita kepenginnya anak-anak muda ini mereka itu dekat kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhillu." Ada 7 golongan yang mana nanti 7 golongan ini nanti di akhirat akan Allah kasih mereka naungan atau payung, di mana pada hari tersebut tidak ada payung, tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah kepanasan betul. Matahari itu di atas sejengkal di atas kepala kita. Itu udah gak bisa bayangin lagi apa namanya panasnya itu. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke tumitnya. Ada yang sampai ke pusernya. Ada yang sampai ke dadanya. Ada yang tenggelam habis. Tapi ada yang gak tenggelam. Tergantung amalnya masing-masing. Panas. Nanti keluar aja panas kan. Pakai payung dulu kan. Perempuan-perempuan tutup habis. Pakai masker, pakai sarung apa, sarung tangan, pokoknya takut hitam, takut panas. Iya enggak? Panasan kan? Yang kerja kan buka baju. Kenapa buka baju? Kepanasan. Keringetan habis. Di akhirat ini membuka baju di mana? Enggak ada baju semua. Nah, di situ Allah kasih naungan. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh masa mudanya itu dia gunakan untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah pemuda yang masa mudanya itu digunakan untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh cinta kepada Allah, nanti di hari akhirat, di kiamat nanti Allah akan kasih dia naungan yang mana semua orang tidak ada naungan pada hari tersebut kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian ini pemuda-pemuda ini. Pemuda masa muda ini enggak lama. Ini berapa umur? 20 ke bawah semua. Ada yang 21. Hah? Enggak ada. Ana 26. Nah. Umur 25 udah bukan muda lagi. 30 lah paling mentok. Umur 30 kita enggak muda lagi. Dulu ana seumuran sama kalian. 15, 16, 17, 20 tahun. Sekarang sudah 25, sekarang sudah 26. Enggak terasa. Paham? Enggak terasa sudah. Bentar lagi 30, 35. Lah, apa kita mau masa muda kita tuh terlewatkan begitu saja? Tanpa adanya apa gitu kan? Mau ente? Masa muda terlewati begitu saja. Itu jangan ikut orang luar. Itu jangan ikut pemuda yang masa mudanya huru-hara, jalan-jalan, bawa motor moge ya. Motor apa? Ninja, nongkrong ini itu, hidupnya enggak genah, belajar enggak. Merokok, diskotik, pacaran, menghabiskan masa mudanya penuh dengan sia-sia lah. Itu jangan ikut mereka, mereka bukan panutan ente. Paham? Nanti ketika udah umur ana, umur 30-an nanti, nyesel itu. Ya Allah, kenapa dulu ana muda, kenapa ana enggak gunakan masa muda ana untuk belajar? Kenapa ana masa muda enggak ana gunakan untuk taklim? Paham? Masa muda nanti ada pepatah mengatakan man khadama khudima, barang siapa yang berkhidmah nanti masa tuanya dia akan dikhidmai orang. Ada lagi pepatah yang mengatakan man khadam gadam, kata orang Hadramaut, man khadam gadam, yang khidmah dia akan maju. Nanti ente sebagaimana ente khidmah sekarang, nanti masa tua, nanti usaha apapun kalian akan ada orang khidmah sama kalian. Lihat aja nanti. Maka sebenarnya anak tidak pernah takut kalau ada pejuang keluar, kodijinya jarang masuk. Karena tidak pernah takut. Nanti diganti lagi sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kami tidak menghapus suatu tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Enggak dihapus, ini dibuang, ini keluar, enggak betah, ini anu ya kan. Na'ti bi khairin minha. Melainkan akan Allah ganti lagi yang lebih bagus daripada dia. Nanti akan ada yang lebih bagus lagi. Paham ini? Misalnya nanti ya kayak pejuang aja lah, Ustaz Huda ditarik pusat ya, Allah kirim lagi yang lebih bagus. Nanti Ustaz Hidayat ditarik pusat, nanti Allah kirim lagi yang lebih bagus. Tidak pernah takut. Au mithliha, atau yang sama. Faham? Na'ti bi khairin minha, yang semestinya yang lebih na'ti bi khairin minha, yang lebih bagus daripadanya. Au mithliha, atau yang lebih, atau yang sepertinya. Tidak mungkin kurang di bawahnya. Nah, yang rugi kalian, sudah Allah kasih pilihan kepada kalian, loh kok kalian cabut. Itu yang rugi, paham? Nah, ini yang pertama, sekedar motivasi. Lalu yang kedua, ini kalian sudah punya modal. Kedua, kita punya proyek besar. Dakwah itu seperti bisnis. Ya, ada strategi marketingnya. Ada yang ini, ya kan? Ana sendirian kalau ceramah-ceramah enggak bisa. Paham ini? Sudah ceramah-ceramah selesai udah. Paling orang hari itu aja dapat ilmu. Paham ini? Ada ceramah ya kan? Nanti ente pulang, ente dengar ceramah lagi. Kan enggak kan? Ya kan? Udah. Syukur-syukur minggu depannya lagi dia ikut. Syukur-syukur. Kalau enggak gimana? Ah, kalau bahasa laki-lakinya itu dakwah ini seperti kita main sepak bola. Suatu tim itu enggak bisa menang kecuali kompak semua kan? Kalau main bola semuanya striker semua, bisa nyerang semuanya. Paham bisa pak bola nggak perempuan? Pokoknya kan ada penyerang, ya striker penyerang, ada pemain tengah, ada back pertahanan, ada yang jaga gawang. Kalau nggak ada jaga gawang semuanya nyerang semua gimana? Bisa nggak? Musuhnya tinggal tendang aja dari gawang musuh kan, masuk gawangnya. Kenapa nggak ada yang jaga gawang? Tinggal tendang aja kan? Kalau semuanya mundur semuanya, jadi back pertahanan, apa bisa maju, nyerang? Kan enggak bisa. Ada bagian striker. striker ini di depan, dia yang vokal, dia yang ceramah, paham itu? Dia yang ceramah. Ada yang bagian belakang layar, tengah-tengah. Tengah-tengah ini dia lebih banyak main di belakang layar. Tapi kadang kalau dibutuhkan untuk maju, dia mah maju. Harus ada pengganti ceramah di Ustaz Hidayat ini. Dia lebih banyak main di belakang. Tapi kalau kita lagi ma'zur, dia gantiin kita. Paham itu? Ada yang main belakang layar, dia khusus belakang layar. Tim medianya, dia yang menyiapkan semua, dia yang menyebarkan, dia yang masang spanduk, dia yang ini itu. Jadi ceramah. Tidak hanya ketika ceramah, di luar forum pun mereka bergerak. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah. Paham? Kalau ceramah ente mungkin ente kalau baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pidatonya sedikit, bisa dihitung mungkin. Dakwah Nabi itu sedikit pidatonya. Nabi tidak sering pidato. Paham ini? Paham enggak? Nabi itu jarang berpidato. Dari mana dakwah Nabi? Dakwah Nabi ke pasar. Membangun suatu pasar. Dakwah Nabi membangun suatu komunitas. Dakwah Nabi membangun suatu masyarakat. Nah, itu ini kita, kakap ini. Nanti rasa kita berjuang sekarang, kita enggak ngerasain. Yang ngerasain bukan kita. Yang ngerasain nanti anak cucu keturunan kita. Nanti kita yang akan dikenang. Oh datuk anak. Oh kakek anak. Kayak ente lah sekarang. Ente bangga dengan datuk ente kan. Datuk anak dulu begini, begini, begini. Pasti kamu gak mau. Kalian juga, kita juga pastinya mau. Anak cucu kita tuh membanggakan kita. Kita akan dikenang. Kita akan dikirimin doa. Kita akan di-fatihah. Hasil karya usaha keras kita itu akan dirasakan kampung ini. Mungkin kita gak bisa main skala besar. Satu kota Pontianak paling gak kakap. Nah, faham ini? Nah, kalau anak kan mainnya Kalbar, Singkawang, Sekadau, Ketapang, Tarayanu. Lah anak ngajak kalian, ayo kita di kakap ini. Faham? Kita kakap buat anak, ambil peran. Yang punya ilmu, ya dakwah dengan ilmunya. Yang tidak punya ilmu, apa yang kita punya? Kita bisanya apa? Ayo bareng. Nah ini Ustaz Hidayat lagi butuh tim media. Faham? Ente yang punya anu, ente ambil waktu kosong. Media ini kan gampang, ente belajar mau saya edit, ente bisa edit di rumah. Ngumpul-ngumpul palingan majelis kan, ente bantu apa itu. Enggak mesti setiap hari di rumah. Ente bergerak di bidangnya. Lah yang perempuan-perempuan ini. Nanti bagaimana, ente membuat suatu kumpulan kayak gini. Apalagi yang ada dari Kalimas kan. Ente kumpulan, ente solid, ente pikirkan setiap hari bagaimana cara mengajak kawan kalian. Ini ada berapa nih? 3. 20-an lah ya, kurang lebih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 lah. 14-an. Gimana? Setiap hari bertambah diajak. Apa? Nggak enak? Nggak enak, nanti dulu belakangan. Nggak enak, berarti kita ajak. Ayo gini, gimana? Ngumpul sampai ngopi-ngopi, kita ngeteh, minum ya. Yang laki-lakinya juga gitu. Jangan kalah sama perempuan. Ini enggak, yang sering hadir perempuan. Laki-lakinya yang sadar-sadar katanya tadi ya. Padahal jujur aja, benar. Jujur aja, riset membuktikan otak laki-laki ini 9 kali lipat lebih cerdas daripada otak perempuan. Jadi kalau otak itu 10, laki-laki 9, perempuan 1. Lebih cerdas kalian daripada perempuan. Maaf apa aja, benar. Ya, lebih cerdas laki-laki daripada perempuan. Tapi malasnya laki-laki ini 9. Malasnya perempuan cuma 1. Atau kerajinan perempuan 9, laki-laki rajinnya 1. Coba lihat kalau suruh nyuci rumah apa? Nyuci piring, nyapu rumah, lebih banyak perempuan. Yang lebih jorok laki-laki. Ya kan? Kita lebih memilih pakai baju 2-3 hari enggak cuci daripada harus nyuci. Itu rata-rata pedoman laki-laki gitu. Oke, baju 2 hari masih bersih ini. Bukan masih bersih, malas nyuci. Kalau perempuan enggak, kotor dikit diganti, langsung nyuci, rajin. Lah, rajin ini akan mengalahkan kecerdasan. Rajin itu akan menyalahkan kecerdasan. Orang yang walaupun dia otaknya sederhana, tapi dia istiqomah, dia rajin, orang yang cerdas itu akan kalah. Kalian ini udah punya modal, tinggal istiqomah doang. Nah, kalau ente bolong-bolong gak anu kalah sama perempuan. Terbukti sekarang ini. Iya. Nah, makanya kita ambil peran. Ente buat komunitas anak muda. Yang laki-lakinya. buat grup, yang dipikirkan bagaimana sekarang ini yang dipikirkan adalah bagaimana caranya mengajak kawan sebanyak mungkin. Jadi anak dapat dari anak punya guru Buya Yahya itu, dakwah itu seperti masang jaring. Semakin banyak kita masang jaring, semakin banyak dapat ikan. Itu masang jaring di depan, paling depan doang kan? Berapalah dapat di depan tuh? Paling banyak berapa? Anggaplah 10 ikan. Tapi kalau itu di sini pasang jaring, di depan pasang jaring, di sana pasang jaring, di kakap pasang jaring. Ada dapat berapa ikan ini? Bisa 50 lebih. Ya, pahala itu mengalir. Pahala mengalir. Karena nanti kalau nanti dapat keluarga, nanti udah punya nikah, nanti udah nikah, udah punya anak, susah mau dakwah. Mau dakwah tuh susah. Udah mikir nyari duit dah. Ya kan? Duit ini yang ini, mikir anaknya, mikir suaminya, masak, wah akhirnya keteteran. Nah sekarang ini ambil waktu kosong aja, gak apa-apa pagi sampai sore nanti taklim, nanti malam apa atau ngobrol di grup, atau satu minggu sekali atau ketika taklim nanti ngobrol, kita apa diskusi evaluasi gimana ini kita anu ada in event atau buat majelis apa gitu setiap hari. Nanti buat ketuanya, siapa ketua yang banat, siapa ketua yang banin. Ini nanti kita bantu Ana Zaidah akan membantu. Paham enggak? Kenapa demikian? Karena Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan pada zaman saat ini 400 tahun yang lalu nih. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tahu yang ngarang Maulid Simtud Duror. Maulid Al-Habsyi yang dibaca. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini muridnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Nasr Atas ini wali Allah, gutub di zamannya, sama-sama gutub. Faham? Nah, Habib Ahmad bin Nasr Atas ini muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi muridnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Abdullah bin Al-Haddad muridnya siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Habib Umar bin Al-Atas muridnya Syekh Umar bin Makhrama. Syekh Umar bin Makhrama muridnya Syekh Abdurrahman bin Ahdar. Habib Umar bin Khudri. Itu namanya sanad. Nanti belajar sama anak, nanti nyambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sembarangan nanti belajar sama orang. Kadang ada orang dia awalnya tukang sol sendal jadi ustaz. Kan sekarang kan? Jadi guru sama siapa? Oh, anak dapat ilmu laduni. Tadi malam anak mimpi diangkat Allah jadi rasul kata dia. Nanti kalau mau belajar tuh lihat, ini siapa orangnya? Belajar di mana? Gurunya siapa? Jangan mentang-mentang ustaz ceramahnya enak langsung nanti denger aja, enggak boleh. Dia dulu penceramahnya siapa? Oh ini siapa ini orangnya? Searching apa? Google, tanya orang-orang, paham? Al-Habib Ali bin Muhammad Hasyim mengatakan apa? Di zaman saat ini tidak ada suatu amalan yang bisa menyenangkan hati bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu 400 tahun yang lalu, belum ada HP, belum ada televisi, belum ada radio. Apalagi zaman sekarang yang lebih rusak nih. Al-Habib Ali bin Muhammad Hasyim sendiri mengatakan, tidak ada pekerjaan yang bisa menyenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi dakwah di jalan Allah. Lah dakwah ini macam-macam, ada yang ngajar, ada yang dakwah dengan qasidah, ada yang dakwah dengan nulis buku, ada yang dakwah di belakang lah layar. Termasuk taklim belajar ini termasuk dakwah. Ente belajar sekarang ini termasuk dakwah. Ente belajar bukan untuk kamu aja, enggak. Ini belajar buat kalian. Nanti ketika ente udah dapat ilmu, ente kan akan ngasih tahu orang lain. Itu kan dakwah juga kan? Kalau ente enggak punya ilmu, bisa ente dakwah sama orang? Enggak bisa. Tapi dengan ente punya ilmu, ente bisa dakwah ke orang lain. Oh, pacaran tidak boleh, hukumnya haram. Dari mana ente tahu? Ana ikut pengajian Habib Adi kemarin. Ana ikut pengajian Ustaz Hidayat kemarin. Ana ikut pengajian Al-Bajak kemarin. Sampaikan ke orang lain, dakwah. Termasuk taklim ini dakwah. Ente secara langsung, bukan tidak langsung lagi. Secara langsung dengan kalian berdakwah itu sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Masa ente enggak mau menyenangkan hati Nabi? Ya, kapan lagi kita menyenangkan hati Nabi? Ente mau menyenangkan hati Nabi dengan sholat? Emang dijamin sholatnya diterima? Ente mau menyenangkan hati Nabi dengan apa Al-Quran? Emang ente bisa menjamin Al-Quran ente diterima? Nah, sekarang sudah nyata, kita sudah siapkan wadah. Tinggal kalian aja bekerja. Anak sendirian enggak bisa. Nabi Muhammad SAW pun dibantu dengan para sahabatnya. Bagaimana kan? Solid, sukses agama Islam. Kami enggak bisa tanpa bantuan tangan kalian, tidak bisa. Paling tidak sekarang yang harus diistiqomahin adalah taklimnya. Istiqomah, nanti anak kepengin juga ngajar kalian khususnya akidah. ya kakap ini udah mulai goyang ini akidahnya. Akidahnya udah mulai goyang, kita akan ngaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah biar akidah kalian makin mantap, biar enggak ikut terkecoh. Paham? Anak muda harus taat. Jadilah kalian anak muda yang bermanfaat. Paham? Nanti setelah ini Dad Khoriji ini harus rapi taklimnya. Jangan hanya sekedar motivasi, tausiah bebas, harus ngaji kitab. Kenapa ngaji kitab? Karena kitab ini yang ngarang orang ikhlas. Ulama-ulama yang betul-betul mereka menulis kitab tersebut lillahi ta'ala. Kalau ana ngomong belum tentu ikhlas. Kadang ada niat pamer, ada niat sombong, masih banyak kotornya lah. Tapi kalau dengan kitab lebih mudah diterima. Karena yang nulis itu adalah ulama besar. Sama ketika pidato juga gitu. Kalau pidato tuh harusnya memperbanyak kalam ulamanya. Jangan ngomongan ente doang. Ente khutbah, khutbah Jumat. Jangan memperbanyak omongan ente, perbanyak omongan ulama. Karena omongan ulama itu penuh dengan keikhlasan. Kalau orang ngomong sudah ikhlas, masuk ke telinga orang tuh gampang. Di apa meresap kan? Nah, ini enggak perbanyak omongan dia yang dipikirkan dia habis itu amplop Jumat, akhirnya audiennya ngantuk semua. Yang khotibnya ngomong, audiennya ngantuk. Kok bisa ngantuk? Ya, yang khotbah niatnya amplop kok. Bukan untuk tausiah kan, bukan untuk nasihat, tapi niatnya amplop. Bisti dapat amplop 300 ribu nih, yang pikirkan amplop sebenarnya. Makin banyak, makin panjang khotbahnya, makin tebal amplopnya. Zaman sekarang. Paham? Barangkali ini ya motivasi setelah ini harus rapi. Kajian ini kitabnya harus khatam. Kalian jangan sampai anu apa? Ana mungkin ana rasa mungkin kenapa bisa bolong-bolong nih karena enggak ada pegangan kitab, harus ada kitab sehingga mereka istiqomah. Selesai kitab ini, selesai pelajaran ini bab ini, minggu depan lanjut lagi pembahasannya. Kan? Apalagi ke kitab sederhana aja. Akhlak, akidah, fikih. Akhlak, akidah, fikih tiga ini aja dulu. Akhlak, akidah, fikih. Nah, jangan lupa juga sekarang ana udah punya website namanya alialhinduan.wordpress.com. Segala bentuk MP3 kajian ana ada di situ. Jadi ente buka alialhinduan.wordpress.com, ada kumpulan MP3, ente klik. Nah, di situ langsung didengarkan, langsung di-download bisa. Rata-rata 4 MB, 5 MB, tidak banyak. Ada yang 50 MB, itu yang 2-3 jam tausiah itu. Dia kan paling wah kepanjangan 2 jam 3 jam ini. Dipilih yang setengah jam. Ada yang 3 menit, 4 menit ada. Yang 7 menitan ada. Ada yang tanya jawab, khusus tanya jawab ada. Langsung download di situ ada. Disebarkan, ditulis, nanti kasih tahu ke kawan-kawan lain bisa mendengarkannya. Paham? Barangkali sekian dari ana. Ana pengen ada tanya jawab sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.